Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habatin fi dhulumatil ardh. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Berkata mu'alif rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya kurang lebihnya wa indahum mafatihul ghaib, di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang ghaib. Allati la nara wa la nusyahid. Kita enggak melihatnya dan enggak menyaksikannya. Perkaranya ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fi fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu helai daun pun yang jatuh atau yang gugur melainkan Allah telah mengetahuinya. Padahal kalau kita lihat pohon karet saja ketika ngetrek, baru satu jenis pohon tuh, pohon karet. Jangankan satu hektar, satu batang saja. Kalian suruh ngitung, atau kita disuruh ngitung satu hari berapa gugurnya. Nggak mampu kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidak ada satu helai pun dedaunan yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ard, demikian pula tidaklah satu biji pun, satu butir biji yang berada di kegelapan bumi Allah subhanahu wa ta'ala juga mengetahuinya. Wala ratbin wala yabis. Tidak ada satu butir biji pun yang berada di dalam gelapnya atau kegelapan bumi, tidak pula sesuatu yang basah dan tidak pula yang kering, melainkan semua itu telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yang jelas, di Lauhil Mahfuz. Hadhil ayatu. Diam, diam ya. Pada diam, yang tenang, dengerin, duduk yang baik. Hadhihi al-ayatul 'azimatu min a'zamil ayat tafsilan li'ilmi Allahil muhit. Ayat yang agung ini termasuk seagung-agungnya ayat tafsilan li'ilmihil muhit yang menjelaskan tentang rincian sebagai rincian tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Sangat jelas tadi dari arti ayat tersebut. Mengetahui apa yang di daratan, apa yang di lautan. Kita dalam keadaan tinggalnya di daratan, enggak tahu semua apa yang ada di daratan. Nah, apalagi yang ada di lautan. Yang di daratan aja kita enggak tahu semua. Menunjukkan bahwa manusia sekalipun mereka memiliki ilmu, mereka memiliki pengetahuan, wawasan, akan tapi semua itu terbatas. Pengetahuan mereka, keilmuan mereka, wawasan mereka sangat-sangatlah terbatas. Harus sadari bahwa sifat dasar manusia adalah bodoh. Wa kanal insanu dzaluman jahula. Dan adalah manusia memiliki sifat dasar suka berbuat zalim dan jahil. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing dia menuju kebijakan dan Allah bimbing dia menuju cahaya ilmu. Itu pun ilmu mereka tetap terbatas. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di atas setiap yang berilmu mesti ada yang berilmu lagi. Ghayahnya, puncaknya adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wa syahadah. Wa annahu syaminun lil ghaib lil ghuyub kulliha. Dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup meliputi perkara ghaib seluruhnya. Dan itu harus kita imani, barakallahu fikum. Sebagaimana itu merupakan salah satu dari sifat orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang mengimani tentang perkara ghaib. Dan itulah hakikatul iman. Hakikat keimanan. At-tasdiqut tam bima akhbarat bihi rusul. Membenarkan dengan pembenaran yang sempurna terhadap apa yang diberitakan oleh para rasul, apakah dia saksikan dengan mata kepalanya, dia lihat, ataukah pada perkara yang gaib, selama itu pemberitaan dari Allah dan Rasulnya, dia yakini kebenarannya. Al-mutadammin lingkiyatil jawarih, yang mengandung ketundukan anggota badannya. Tatkala hatinya membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, nanti jawarihnya akan memiliki ketundukan terhadap apa yang dia benarkan. Wa laisa sya'nu fil iman bil asya'il musyahadah bil hiss. Bukanlah keadaan iman itu membenarkan, mengimani sesuatu yang bisa disaksikan dengan panca indera. Contoh, saya yakin bumi itu ada. Saya yakin langit itu ada. Bukan kayak gitu sya'nul iman. Karena kalau keimanan adalah mengimani sesuatu yang disaksikan dengan mata kepala yang bisa dilihatnya, ini enggak akan membedakan antara muslim dan kafir. Keimanan yang seperti itu bentuknya, la yatamayyazu biha al-muslim minal kafir. La yatamayyazu biha, tidak bisa dibedakan atau tidak dibedakan antara yang muslim dengan yang kafir. Karena muslimnya juga ya yakin. Kita datang berserang muslim. Antum yakin enggak? Bumi itu ada, ya pasti yakin. Orang bisa disaksikan mata kepalanya dengan indera panca inderanya. Sebagaimana antum datang kepada orang kafir, kamu yakin enggak, wahai kafir, bumi itu ada? Oh yakin betul. Lah terus apa bedanya? Sehingga sekali lagi, perkara yang gaib itu adalah membenarkan dengan pemberian sempurna apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Bukan perkara keimanan adalah mempersaksikan sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Kalau seperti itu, enggak ada bedanya muslim dengan kafir nantinya. Wa innama sya'nu fil iman bil ghaib alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu wa innama nu'minu bihi li khabarillah wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hanya saja keadaan iman, dikatakan iman yang hakiki, yang sebenar-benarnya, adalah mengimani perkara yang gaib. Yang kita tidak bisa melihatnya dan tidak menyaksikannya. Namun kenapa kok kita mengimaninya, kita meyakininya, padahal menyaksikan tidak, melihat pun tidak? Jawabannya, hanya saja kami mengimani perkara gaib itu karena berdasarkan pemberitaan dari Allah dan pemberitaan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah pemberitaan itu yang terkait dengan perkara yang bisa disaksikan dengan panca indera kita ataupun tidak, selama itu pemberitaan dari Allah dan Rasulnya, kita beriman dengannya. Dengan sebenar-benar keimanan, sebenar-benarnya keyakinan. Fahadhal iman aladhi yutamayyasu bihil muslimu minal kafir. Keimanan yang seperti inilah yang akan dibedakan dengannya antara yang muslim dengan yang kafir. Allah dan Rasulnya memberitakan adanya hari kiamat. Memberitakan adanya surga dan neraka. Seorang muslim beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Itu pemberitaan dari Allah dan Rasulnya. Mukmin. Tapi kafir, kamu yakin enggak adanya hari kebangkitan? Enggak. Yakin enggak ada surga neraka? Enggak. Ya wajar kamu enggak yakin, karena kamu kafir. Perbedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Sehingga khulasahnya barakallahu fikum, perkara keimanan adalah atas sikut tam, pembenaran secara sempurna li khabarillah wa rasulih, terhadap pemberitaan dari Allah dan Rasulnya. Sawa'un kan, sama saja. Apakah pada perkara yang bisa disaksikan dengan panca indera maupun tidak. Selama itu pemberitaan dari Allah dan Rasulnya, yakin dengan seyakin-yakinnya. Itu keimanan yang akan bisa, itulah keimanan yang akan membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Yang beriman, dia muslim, mukmin. Yang tidak mau beriman, berarti dia kafir. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang mafatihul ghaib. Kunci-kunci perkara yang ghaib. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dari Salim Ibni Abdillah an Abi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci ghaib ada lima, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beliau membacakan surat Luqman ayat yang ke-34. Innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun rasul, sampai pun malaikat enggak tahu. Ketika rasul ditanya tentang hari kiamat, apa jawab rasul? Mal mas'ulu bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang penanya. Maknanya sama-sama enggak tahu. Maka bohong kalau ada pihak-pihak yang mengklaim tahu tentang kejadian hari kiamat. Bohong. Dulu sempat heboh tahun berapa? Kalau enggak salah tahun 1999. Katanya terjadi hari kiamat. Bohong. Nah, sumbernya ujung-ujungnya dukun, peramal, kazzabun. wa yunasilul ghais. Demikian pula kapan turunnya hujan, itu juga hanya Allah yang tahu. Kita tahunya kalau hujan sudah turun, oh hujan. Bahkan terkadang kita prediksikan turun hujan, mendung. Allah belum menghendaki turun, cerah lagi. Dan sebaliknya terkadang kelihatan tampak cerah. Allah menghendaki turun hujan, turun dengan mudahnya hujan itu. Masalah turunnya hujan juga hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu dan Allah yang menurunkannya. Dengan menanamkan keyakinan seperti ini, barakallahu fikum, ketika seorang telah tertanamkan akidah yang seperti ini, bahwa hanya Allah yang tahu tentang mafatihul ghaib, dia akan mengingkari, spontan akan mengingkari, ketika ada orang-orang yang mengatakan, dengan kejahilannya, kebodohannya, tatkala dirinya berada di satu tempat, Allah takdirkan qadarullah turun hujan. Kemudian dia pindah ke tempat lain, qadarullah juga turun hujan. Dengan jahil mengatakan, saya tidaklah berada di satu tempat, melainkan mesti turun hujan. Bohong. Hati-hati. Hujan itu bukan di tangan Anda. Hujan bukan Anda yang menurunkan, bahkan Anda pun enggak tahu. Itu hanya pertepatan saja, qadarullah. Jangan memposisikan dirinya seakan-akan tahu yang ghaib. Mampu menurunkan hujan. Tahu dirilah. Seorang hamba itu lemah. Mafatihul ghaib. Yang kedua, kita sedang diajarkan, ditanamkan keyakinan-keyakinan yang benar dalam hati kita, sehingga dengan harapan ajal menjemput kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa hati yang selamat, selamat dari syirik, membawa hati yang bertauhid, selamat dari kufur, membawa hati yang beriman. Yang ketiga, wa ya'lamu fil arham. Dan Allah yang tahu apa yang ada di rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan janin. Dan Allah yang menentukan apakah janin itu laki-laki ataupun perempuan. Wa matadri nafsum madza taksibu ghada. Yang keempat, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan esok hari. Tidak ada yang tahu. Biasanya hanya berencana, tapi secara pastinya nggak ada yang tahu. Betapa sering seseorang memiliki suatu rencana, begitu datang esok hari, telah tiba esok hari, ternyata dilakukan lain. Hanya perencana. Apakah suatu perbuatan yang berkaitan dengan perkara diniyah maupun duniawiyah. Satu contoh, berkaitan dengan perkara diniyah. seorang sudah persiapan mau dakwah di suatu tempat, mobil telah disiapkan, supir telah disiapkan, berangkat sudah dijadwalkan ngisi pada zuhur misalkan. Qadarullah, bensin solarnya udah ngeres. Ngantrilah di pom. Qadarullah, lama betul ngantri. Sampai habis waktu, sampai pada zuhur, baru dapat giliran. Begitu dapat giliran, habis pula solar yang di pom. Sudah gagal. Atau lainnya, mau beramal suatu amalan terkait dengan diniyah, namun bisanya berencana, adapun apa yang terjadi hanya Allah yang tahu. Itu terkait dengan diniyah, demikian pula masalah duniawiyah. Di malam hari sudah dirancang program, besok jam sekian ngerjakan ini, jam sekian kerjakan yang itu. Program hanya program, ternyata yang terjadi lain. Lagi-lagi gak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari mafatihul ghaib. Sehingga jangan seorang merasa sok tahu apa yang akan terjadi. Ilmu yang ada manusia terbatas. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Itu pun enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang jarang melakukan pepergian. Hari-harinya bertempat tinggal terus. Diam terus di tempat tinggalnya. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia meninggal di tempat lain, dia akan keluar menuju tempat yang telah Allah tentukan untuk meninggal di sana. Atau sebaliknya, orang yang datang dari luar, begitu sampai tempat yang dituju, padahal bukan penduduk aslinya, ngerti-ngerti mati di situ. Ya itulah namanya perkara yang ghaib, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Yakini tentang mafatihul ghaib. Yang pertama, para ikhwan, kejadian hari kiamat, gak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang kedua, masalah turunnya hujan. Yang ketiga, masalah rahim. Adapun sekarang ada teknologi canggih, istilah USG, itu sudah perkiraan saja. Terkadang benar, terkadang meleset. Manusia taunya dengan pasti kalau sudah lahir. Sudah lahir, baru tahu, oh ini laki, ini laki, ini perempuan. Demikian pula yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh manusia di esok hari, dia tidak ada yang tahu. Dan yang terakhir tentang kematian suatu jiwa. Nah, ini semua harus diimani para kalafikum. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Salim bin Abdullah an Abi. Rasul mengatakan mafatihul ghaib khamsa, kemudian beliau membacakan ayat tadi. Surat apa tadi, ikhwan? Surat Luqman ayat ke 34. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.